Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis ke 981 ya. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, juga Ibn Abi Syaibah, At-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Imam Ahmad bin Hanbal dari jalan Al-A'mash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah secara marfu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yawmal jum'ah illa wa qablahu yawmun aw ba'dahu yawmun." Jangan kalian berpuasa di hari Jumat kecuali apabila berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis ini akhal Islam azakumullah menunjukkan tidak boleh kita mengkhususkan berpuasa di hari Jumat. Dan itu hadisnya sudah lewat pada pertemuan kemarin dengan lafaz la takhtassu Lailatul Jumu'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yawmal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumu ahadukum. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dengan salat malam, dengan tanpa malam-malam yang lain. Dan jangan mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa tanpa hari-hari lain, kecuali apabila bertepatan dengan puasa yang dilakukan oleh seorang, apa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Jadi hadis ini menunjukkan ya tidak boleh mengkhususkan puasa Jumat. Maka kalau misalnya ada orang yang berpuasa hari Jumat, apabila besoknya dia tidak berpuasa, maka pada waktu itu dia wajib batal. Sebagian disebutkan dalam hadis yang lain ya, bahwa ada seorang sahabat, dia berpuasa hari Jumat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Kamu kemarin puasa?" "Tidak ya Rasulullah." "Dan besok kamu puasa?" "Tidak juga ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau begitu batalkan." Iya. Nah ini tentu berhubungan dengan masalah yang disebut dengan puasa hari Sabtu. Itu bagaimana? Karena kan dalam satu riwayat Abu Daud ada larangan puasa di hari Sabtu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La tasumu yawmas sabti illa fi mafturidu alaikum." Jangan berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan saja. Sementara dalam hadis itu disebutkan, ya, jangan mengkhususkan hari Jumat dengan puasa kecuali hari setelah sebelumnya atau hari setelahnya. Kalau setelah Jumat apa? Hari Sabtu. Iya. Bukankah itu menunjukkan boleh berpuasa hari Sabtu? Kita katakan tidak bertentangan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan jangan berpuasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Nah, sekarang kalau ada orang yang berpuasa hari Jumat di mana sebelumnya dia tidak puasa, berarti dia harus berpuasa di hari Sabtu. Kenapa demikian? Karena menghindari untuk menyendirikan hari Jumat. Sedangkan menyendirikan puasa hari Jumat itu haram tidak? Haram. Menghindari yang haram itu hukumnya wajib tidak? Berarti berpuasa di hari Sabtu wajib enggak? Wajib. Sehingga tidak bertabrakan dengan hadis Nabi SAW, jangan berpuasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Iya. Allahu a'lam. Hadis 982. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, At-Tirmidzi juga, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan serta Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Mas'ud Al-Badri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafaqatur rajul 'ala ahlihi yahtasibuha shadaqah." Nafkah seorang suami terhadap istrinya dan anaknya yang ia berharap padanya pahala itu bernilai sedekah. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Jadi yang ngasih, yang nyari nafkah itu bukan istri. Yang nyari nafkah itu suami, akhi. Makanya kalau ada suami yang ya diam di rumah, istrinya pergi untuk cari nafkah, kita katakan ini tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menyuruh suami yang cari nafkah, istri di rumah. Maka dari itu para suami jangan malas, dan tidak boleh ia malas ya untuk apa namanya mencari nafkah, ya akhul Islam azakumullah. Hadis ini juga menunjukkan akhi, makna sedekah bukan hanya sebatas dengan harta, tidak. Sedekah mempunyai makna yang lebih luas dari itu. Ya, terkadang sedekah itu dengan harta. Terkadang sedekah itu dengan senyuman. Nabi Rasulullah tersenyum di wajah saudaramu sedekah, tidak. Sedekah. Ya, kamu membantu orang untuk menaikkan barangnya ke mana? Ke mobilnya, sedekah tidak? Sedekah. Itu semua sedekah. Sebagaimana hadis ini menunjukkan ya akhal Islam bahwa nafkah yang dikeluarkan oleh suami untuk istrinya lebih utama daripada nafkah-nafkah yang diberikan kepada selain itu. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu 'alal fuqara wal masakin aw kama qala, wa dinarun anfaqtahu 'ala iyalika a'dhamuha ajra allazi anfaqtahu 'ala ahlika wa 'ala iyalika." Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan ke fakir miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk anak dan istrimu, maka yang lebih besar pahalanya yang mana? Yang diinfakkan kepada anak dan istri. Kenapa? Karena menafkahi anak istri hukumnya wajib, tidak? Wajib. Sementara berinfak kepada fakir miskin wajib, tidak? Tidak wajib. Tentu yang wajib jauh lebih utama ya akhwal Islam azakumullah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan tidak boleh seorang suami untuk menyia-nyiakan anak dan istrinya, dan bahwa itu adalah dosa. Kata Rasulullah, "Kafa bil mar'i itsman an yudhayya man ya'ul aw man yaqut." Cukuplah bagi seseorang dosa di mana ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung hidupnya. Ya, ada orang karena ingin berdakwah pergi ke masjid-masjid bawa kompor dan yang lainnya, 3 hari, 7 hari, 40 hari, akhirnya apa? Dia enggak mau ngasih nafkah anak istrinya. Kita katakan ya subhanallah, Anda tertipu akhi. Perginya Anda ke masjid-masjid itu 3 hari, 7 hari, 40 hari, tidak wajib, tidak sunnah. Sementara menafkahi anak istri hukumnya apa? Wajib. Bagaimana Anda hendak meninggalkan sesuatu yang wajib untuk membela sesuatu yang wajib pun tidak, sunnah pun tidak. Ikhwata Islam azakumullah. Kita lanjutkan hadis 983. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Baihaqi. Demikian pula Al-Baihaqi dalam sunannya dan dalam Asy-Syu'abul Iman. Juga dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqal jama'ah famata mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin dan meninggalkan al-jama'ah, al-jama'ah di sini maksudnya yaitu pemimpin. Lalu ia meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan bangkai jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin ummiyah yaghdabu li asabiyah aw yad'u ila asabi ila asabah aw yansuru asabah faqutila faqitlatun jahiliyah. Dan siapa yang berperang di bawah bendera fanatisme, dia marah karena fanatik kepada golongan, atau ia menyuruh kepada fanatisme, atau ia membela karena fanatik, lalu ia terbunuh, maka ia pun terbunuh di atas perangai jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu birraha wa fajir barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafili dhi ahdin ahdahu falaysa minni wa lastu minhu. Dan siapa yang keluar memerangi umatku dan membunuhi orang yang baik dan yang buruknya, dan tidak pula ya memilah mana mukmin dan mana bukannya, dan ia tidak melaksanakan orang yang mempunyai janji, yaitu janjinya, maka ia tidak, dia bukan bukan golonganku dan aku pun bukan dari dia. Hadis ini akhi menunjukkan haramnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Haramnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang keluar dari ketaatan kepada siapa? Pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang disepakati oleh kaum muslimin untuk ditunjuk sebagai seorang pemimpin di suatu negara ataupun jadi seluruh dunia, seperti halnya khilafah Islamiyah terdahulu. Maka kalau di suatu negara ya telah terpilih seorang pemimpin, dia muslim, maka kita katakan dia adalah seorang imam. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika menafsirkan hadis man mata wa laysa alaihi imamun, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya imam, maka meninggalnya dalam keadaan bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam, tahukah kamu siapa itu imam? Wa an yakula kullu muslim hada imam. An yakula kullu muslim hada imam. Iya. Itu setiap muslim mengatakan ini imam. Bukan kelompok tertentu saja yang mengakui imam. Iya. Dari Sabang sampai Merauke di Indonesia ini yang diakui oleh kaum muslimin sebagai imam. Ya bukan kelompok yang ada di zaman sekarang, Pak ya. Di Indonesia ini yang diangkat jadi Amirul Mukminin atau imam itu beberapa orang, Pak. N11 punya. LDI punya. Jamaah Muslimin punya. Di Lampung Khilafatul Muslimin punya. Nah, sekarang siapa yang mau dijadikan coba ini? Banyak sekali. Sementara Rasulullah mengatakan idza buyi'al khalifatan faqtulu ahaduhuma. Apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Ini mana dulu yang dibunuh, Pak? Iya. Yeah. Terlebih para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan syarat imam itu yang diantaranya apa? Dia harus punya wilayah kekuasaan. Dia harus bisa menjalankan roda pemerintahan siasah syariah. Sementara mereka numpang, tidak punya wilayah kekuasaan. Tidak pula kemampuan untuk menjalankan ya, sebagaimana halnya sebuah pemerintahan, tidak bisa. Semua itu hizbiyah ya akhi. Semua itu hanya akan memecah belah kaum muslimin, mengotak-otak kaum muslimin. Ya. Tidak. Para ulama ketika menafsirkan makna al-jamaah, Di antara makna al-jamaah itu artinya imam kaum muslimin dan rakyatnya. Di antara dalil yang menunjukkan kepada makna al-jamaah itu imam, hadis ini. Karena Rasulullah mengatakan man kharaja, siapa yang keluar dari ketaatan minat ta'ah, wa faraqal jama'ah, dan meninggalkan al-jama'ah. Kata para ulama, al-jama'ah yang dimaksud dalam hadis ini yaitu pemimpin kaum muslimin. Yeah. Lalu ia meninggal dunia, maka ia meninggal dunia di atas bangkai jahiliyah. Akhi a'azakumullah. Ketaatan kepada pemimpin itu dalam Islam tidak secara mutlak. Akan tetapi ketaatan kepada pemimpin dalam Islam itu apabila di dalam apa? Perkara yang ma'ruf. Adapun kalau pemimpin itu memerintahkan kepada maksiat, fala sam'a wala ta'ah, kata Rasulullah, maka kita tidak boleh mendengar, kita pun tidak boleh menaati. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, ya, kata Rasulullah apa? La ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliqi. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Ketaatan kepada pemimpin mutlak, walaupun pemimpin itu zalim, walaupun pemimpin itu jahat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Ayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins." Akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Lihat, Rasulullah mengabarkan akan adanya pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Kalau selain petunjuk Rasulullah yang diambil, berarti petunjuk siapa, Pak? Tentu petunjuk buatan manusia. Kalau yang diambil itu selain sunnah Rasul yang diambil, sunnah siapa? Tentu itu sunnah buatan manusia. Di sini Rasulullah mengisyaratkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Iya. Karena Rasulullah tegas mengatakan akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yahtaduna bi ghairi haji wa yastannuna bi ghairi sunnati, yang akan mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Wasayakumu fihim, bahkan akan ada, kata Rasulullah, di sana pemimpin yang hatinya hati setan tapi badannya manusia. Hati setan badan manusia, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya jahat nih pemimpin. Lalu Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau kami mendapatkan pemimpin seperti itu, apa yang harus kami lakukan?" Apa kata Rasulullah? "Isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk." Dengar dan taat, walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul. Masya Allah. Walaupun harta kita diambil, tetap dengar dan taat. Berat gak, Pak? Gimana kalau rumah antum digusur sama pemerintah? Kira-kira tetap taat gak ya? Oh, terkadang demo. Iya. Marah. Dan yang lainnya. Padahal Rasulullah mengatakan tetap dengar dan taat walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul. Subhanallah. Berat. Di Indonesia saja kita lihat ya, BBM naik aja, Masya Allah, yang namanya demo itu, Pak. Maka dari itu ya akhul Islam, dalam Islam ketaatan kepada pemimpin itu selama dalam perkara yang ma'ruf wajib taati, walaupun pemimpin itu zalim sekalipun juga, walaupun pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ya saya kunu ba'di atharah, nanti akan ada al-atharah, siapa itu? Yaitu yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya." Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fasbiru, bersabarlah kalian, sampai kapan kita bersabar? Kata Rasulullah, fasbiru hatta talqauni al-haud. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Ya. Subhanallah, akal Islam, azakumullah. Tapi terkadang, Pak, ya, ada pemuda-pemuda yang enggak sabaran. Sampai kapan kita bersabar? Oh, enggak bisa. Kita katakan, ya akhi, kalau Anda bersabar, Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Apakah kamu kira kesabaran itu tidak akan memberikan manfaat? Wallahi manfaat. Saya berikan contoh di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal 2 tahun lamanya disiksa, Pak. Dicambuk hanya untuk disuruh berkata Al-Quran makhluk. Hanya untuk disuruh berkata Al-Quran makhluk. Imam Ahmad disiksa 2 tahun lamanya. Tapi Imam Ahmad enggan dan tidak mau untuk mengucapkannya. Itu di zaman Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Kemudian Al-Mu'tasim pun mati. Setelah itu diganti oleh Khalifah Al-Wathiq Billah. Dan di zaman Al-Wathiq Billah ini, ya, masih tetap disiksa Imam Ahmad. Sampai kemudian terjadi dialog antara ulama Ahlus Sunnah dengan ulama Mu'tazilah yang bernama Ibn Abi Duat. Yang kemudian Al-Wathiq Billah pun melepaskan seluruh tawanan-tawanan ataupun orang-orang yang disiksa itu, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dilepaskan. Akhirnya Imam Ahmad pun pulanglah ke rumahnya dalam keadaan badannya sudah remuk. Apa yang terjadi, para fuqaha Baghdad pun datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Ada apa? Antum tahu para fuqaha Baghdad di zaman Imam Ahmad siapa? Para ulama-ulama yang luar biasa, Pak. Apa kata mereka kepada Imam Ahmad? Ya Aba Abdullah, inna hadzal amra qad tafaqama. Wahai Aba Abdullah, perkara ini tampaknya sudah terlalu berat. Lebih baik bagaimana kalau kita memberontak dan kita ganti al-wasik ini. Apa kata Imam Ahmad? Ad-dima. Darah kaum muslimin pelihara, jangan sampai tercucur gara-gara perbuatan kalian. Ya, padahal Imam Ahmad sudah disiksa loh, Pak. 2 tahun. Ya. Tapi ternyata Imam Ahmad tidak berbicara dengan perasaan. Imam Ahmad tetap berbicara dengan apa? Ilmu. Akhirnya kemudian Imam Ahmad membawakan hadis-hadis tentang wajibnya apa? Menaati penguasa dan sabar menghadapi kedzaliman mereka. Rupanya apa yang terjadi? Para fuqaha pun mengikuti titahnya Imam Ahmad. Mereka bersabar. Tapi apa hasilnya, Pak? Apakah kesabaran itu tidak ada hasilnya? Ada. Tak lama kemudian Al-Wathiq meninggal dunia. Digantikan oleh Al-Mutawakkil Alallah. Di zaman Al-Mutawakkil Allah, keadaan berubah 180 derajat. Ahlus Sunnah dibela dan Mu'tazilah dipenjara. Telah bersabar. Tapi kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan bela kita, ya. Sabar bukan berarti kita tidak berdakwah, tidak mendakwahi, bukan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah ini, ya. Maka Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada kita akan adanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka Rasulullah mengatakan, sabarlah, sabar. Sampai kapan? Sampai kalian berjumpa denganku di telaga Haud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita lanjutkan, kata Rasulullah, siapa yang keluar dari ketaatan dan meninggalkan al-jamaah. Perhatikan, ya, ketaatan di sini dalam perkara yang ma'ruf, ya. Adapun kalau itu bukan perkara yang ma'ruf, tidak boleh ditaati. Ya, alias maksiat gitu. Selama itu ma'ruf, silakan. Tapi kalau antum misalnya, ya, tidak boleh cingkrang, harus pakai celana isbal, wajib taat tidak? Tidak boleh. Karena ini perintah bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW tentang larangan isbal. Kalau ada perempuan gak boleh pakai jilbab lebar tapi jilbab yang gaul aja, ya, yang dibungkus sampai ke mana lehernya. Wajib taat tidak? Tidak boleh taat, karena hal seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Iya, nggak boleh taat pak. Yang namanya taat itu dalam perkara yang ma'ruf. Tapi kalau diperintahkan kepada maksiat tidak boleh taat. Dan tidak taat di sini bukan berarti kita memberontak, tidak. Kita hanya tidak mau menaatinya saja sudah. Tapi kita tidak boleh memberontak. Ikhwatul iman, azakumullah. Lalu Rasulullah bersabda, wa faraqal jama'ah, dan meninggalkan al-jama'ah itu pemimpin kaum muslimin. Famata, lalu ia meninggal dunia, mata mitah jahiliyah. Maka ia meninggal di atas bangkai jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan meninggal di atas bangkai jahiliyah? Apakah berarti dia meninggal dalam keadaan kafir? Tidak ada satupun ulama yang menafsirkan demikian. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah itu artinya mati di atas para perangai jahiliyah. Artinya ia mati di atas dosa besar. Makanya aneh pak, ketika di sebagian jamaah-jamaah yang ada itu yang mengkafirkan orang yang berada di luar kelompoknya karena tidak membaiat imamnya dengan alasan kata Rasulullah, siapa yang melepaskan dari lehernya baiat maka ia matinya mati bangkai jahiliyah. Yang namanya mati bangkai jahiliyah artinya mati kafir. Kita katakan ulama mana yang menafsirkan seperti itu? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah itu mati kafir, tidak. Tapi yang dimaksud adalah mati di atas perangai jahiliyah. Itu adalah merupakan dosa besar. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar siapa? Khawarij. Menurut khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Makanya kalau ada orang yang mengkafirkan orang yang tidak mau baiat kepada imamnya, berarti pemikirannya khawarij. Iya. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Kemudian kata Rasulullah, wa man qatala tahta rayatin as'a ummiyah. Siapa yang berperang di bawah bendera fanatisme, ini menunjukkan haram dalam Islam ya akhi, fanatik golongan itu akhi. Ya. Atau Rasulullah yagdob li asabah, dia marah karena fanatik. Di Indonesia ini pak, orang-orang fanatik ya, terhadap golongan partai, masya Allah. Apalagi kalau lagi pemilu ya. Marah kalau partainya dihina, marah kalau ya apa namanya organisasinya dihina, sehingga marah dan bencinya karena partai, bukan karena Allah Subhanahu. Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, siapa yang berperang karena fanatisme, ia marah karena fanatik kepada golongannya. Au yad'u ila asabah, atau dia menyerukan kepada fanatisme. Atau yansuru asabah, atau ia membela, menolong karena fanatik juga. Kalau ia terbunuh, maka ia terbunuh dalam keadaan terbunuh di atas bangkai jahiliyah. Artinya di atas dosa besar tidak kafir. Iya. Ini menunjukkan akhi, kita ini enggak boleh fanatik mazhab, ya, fanatik golongan, fanatik mazhab, fanatik apa namanya? Partai. Iya. Enggak perlu kita fanatik-fanatikan. Fanatik itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulihi, hai orang-orang yang beriman jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Iya. Tapi terkadang pak, kalau ada orang yang sudah berpegang kepada sunnah, berjanggut, iya, ada orang suka ngomong, kamu ini kok fanatik banget sih. Jadi difahami kalau fanatik itu apa? Ya, seakan-akan kalau orang yang berpegang kepada sunnah itu disebut fanatik. Kita katakan, iya, fanatik saya mah kepada Allah dan Rasul-Nya. kalau kamu fanatiknya sama siapa? Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan ini, saya fanatik dong. Kalau fanatik seperti itu betul Pak, benar. Tapi kalau yang dimaksud dengan fanatik itu artinya fanatik golongan, fanatik kelompok, maka itu yang tercela dalam Islam, akhan Islam, azakumullah. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum apa? وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya sementara mereka berkelompok-kelompok. Lalu Allah mengatakan apa? Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa? Berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi yang dibanggakan apa? Nama kelompoknya rupanya. Yang dibanggakan apa? Kelompok benderanya rupanya. Inilah kunci kenapa umat Islam berpecah belah, Pak. Makanya Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada padanya. Rupanya yang dibanggakan itu yang ada pada mereka, bukan kebenaran yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah membanggakan dan fanatik kepada golongan masing-masing, saya yakin umat Islam berpecah belah. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Kemudian kata Rasulullah, "Man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha." Siapa yang keluar kepada umatku, dia membunuh yang baik maupun yang buruknya. Dan dia pun tidak melaksanakan janji orang yang mempunyai janji kepadanya. Maka ia bukan dari golonganku dan aku pun bukan dari golongan dia. Nah di sini ikhwatul Islam azakumullah, ya, ancaman kepada kaum Khawarij yang ingin membunuhi kaum Muslimin. Kemarin sekarang kan lagi santer tuh video ISIS nantang TNI tuh, katanya kami akan datang mau membunuh kalian, mau ini, masya Allah. Padahal kata Rasulullah dalam hadis ini apa? Siapa yang keluar kepada umatku lalu ia membunuh yang baik maupun yang buruknya, ya, apa kata Rasulullah? Ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongan dia. Nanti ISIS bukan dari golongan Rasulullah. Bahkan para ulama di zaman ini seperti Syekh Fauzan dan para ulama besar memfatwakan memang ISIS itu, ya, Khawarij. Bahkan Syekh Fauzan termasuk ulama yang diancam dibunuh sama ISIS gara fatwa beliau itu. Iya. Subhanallah ya akhal Islam azakumullah. Maka dari itu tentu kita juga, ya, sebagai umat Islam, ya, kalau memang orang-orang Khawarij mau menyerang, ya kita bahkan dengan sangat-sangat senang sekali berhadapan dengan orang Khawarij. Kenapa? Karena memerangi orang Khawarij itu pahalanya lebih besar daripada memerangi orang kafir. Kata Rasulullah SAW, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qataluh. Seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong langit itu adalah orang Khawarij. Dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh itu adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, wallahi la qitalu khawarij, demi Allah memerangi orang Khawarij lebih agung menurutku daripada memerangi orang-orang kafirin. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Iya. Maka dari itu ya akhal Islam azakumullah, Rasulullah SAW saja ingin sekali memerangi orang Khawarij itu. Kata Rasulullah, wala in laqituhum la'aqtulannahum qatla 'ad. Kalau aku bertemu dengan mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana Allah membunuh kaum 'Ad. Ya akhal Islam azakumullah. Kenapa Khawarij itu Rasulullah begitu keras kepada pemikiran mereka? Karena jawabnya, Khawarij itu merusak Islam. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Mungkin ada orang berkata, tapi kan mereka masih sholat. Mereka mentauhidkan Allah. Kita katakan, lalu Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib gimana? Bukankah Rasulullah ketika mensifati kaum Khawarij itu, apa kata Rasulullah? Tahqiruna salatakum bisolatihim wa siyamakum bisiyamihim. Kalian akan menganggap remeh sholat kamu dibandingkan dengan sholat mereka. Dan akan menganggap remeh puasa kamu dibandingkan dengan puasa mereka. Saking hebatnya sholat mereka, saking hebatnya puasa mereka itu. Tapi apa kata Rasulullah? Yamrukuna minal Islam, mereka melesat dari Islam. Kama yamrukum sahmu minar ramiyah, sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya. Apakah Rasulullah melihat kepada sholat mereka? Apakah Rasulullah melihat kepada puasa mereka? Bahkan Ibnu Abbas ketika berdebat dengan orang Khawarij, kata Ibnu Abbas apa? Ternyata aku melihat jidatnya hitam, tangannya kapalan, saking kuatnya ibadah-ibadah mereka. Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib setelah bermusyawarah dengan para sahabat, beliau pun memerangi mereka. Iya. Subhanallah ya akhal Islam, azakumullah. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa orang Khawarij itu, Pak, akan muncul di setiap generasi. Rasulullah sabda dari hadis Ibnu Umar yang dikutip Abu Daud, "Ulamma kharaja qarnun quti", setiap kali muncul di suatu generasi akan ditebas. "Ulamma kharaja qarnun quti", setiap kali muncul di generasi akan ditebas. Kata Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan begitu ya sekitar 20 kali atau lebih. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hatta kharaja akhiruhum", ya, sampai nanti generasi akhir Khawarij itu akan keluar bersama Dajjal. Ini orang Khawarij itu nanti justru malah jadi pasukan Dajjal, ya akhi. Ya, sallallahu salamat wal afiyah. Ikhwata iman, a'azakumullah. Kita lanjutkan hadis 984. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin", siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpin, artinya dia tidak mau taat lagi sama pemimpin, ya, "laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lah", ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya hujjah. Ya. "Wa man mata walisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah", dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbaiat kepada pemimpin, lalu ia meninggal dunia, maka matinya bangkai jahiliyah. Nah, di sini menunjukkan akal Islam, azakumullah, bahwa orang yang tidak mau menaati pemimpin nanti pada hari kiamat akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak punya hujah, tidak punya alasan. Kalau sudah tidak punya alasan, apa artinya? Akan dihisab dengan hisab yang berat. Kalau sudah dihisab yang berat, pasti diadab, tidak? Pasti diadab. Kata Rasulullah, "Man nukishal hisabu udzib", siapa yang dimunakosyah dalam hisabnya pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak baiat. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, kita sudah tahu bahwa kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya khalifah kaum muslimin itu ternyata kan enggak benar. Nah, sekarang kita baiatnya ke siapa? Di Indonesia sendiri enggak ada sistem baiat. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, kalau memang ternyata tidak ada sistem baiat, setidaknya paling banter kita meyakini bahwa dia adalah pemimpin kita. Setidaknya kita katakan bahwa dia adalah pemimpin kita. Setidaknya begitu. Iya. Kita lanjutkan ya akhul Islam, hadis 985. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Sinan, Isa bin Sinan, dari Ya'la bin Shaddad, dari Ubadah ibn Samit, ia berkata, "Shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin ila jambi ba'irin minal maqasim. Tsumma tanawala syai'an minal ba'ir fa akhadha minhu yaqardah qaradah yakni wabarah fa ja'ala baina isbi'aihi fa tsumma qala ya ayuhan nas inna hadha min ghanaimikum addul khayt wal mikhyat fama fawqa dhalik fama duna dhalika fa innal ghulula 'arun 'ala ahli yawmal qiyamah wa shanarun wa narun. Dari Ubadah ibn Shamit, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW sholat mengimami kami pada hari Hunain di samping unta, ya, dari Maqasim, itu dari Ghanimah. Kemudian Rasulullah mengambil sesuatu dari unta, lalu beliau mengambil wabarah, ya, wabarah itu beberapa wabarah itu, Allah saya lupa, ya, makna wabarah itu. Lalu Rasulullah mengambil wabarah, kemudian dijadikan di antara dua jari jemarinya. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya ini termasuk ghanimah kalian. Maka semua ghanimah hendaklah diserahkan, baik itu berupa benang ataupun jarum ataupun yang lebih besar dari itu ataupun yang lebih kecil dari itu, ya, karena sesungguhnya gulul itu, kata Rasulullah, gulul itu apa sih? Mengambil ghanimah sebelum dibagikan, itu akan menjadi aib terhadap pelakunya nanti pada hari kiamat, kebinasaan dan api neraka untuk dia. Hadis ini akhirnya menunjukkan haramnya mengambil ghanimah sebelum dibagi-bagikan. Ghanimah itu apa sih? Ghanimah itu harta rampasan perang. Kapan ghanimah itu ada, Pak? Kalau ada daulah muslim, seperti halnya di zaman Khalifah Abu Bakar, di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ketika Rasulullah berperang melawan kaum musyrikin, akhirnya apa? Kaum muslimin, kalau musyrikin kalah, maka tawanan-tawanan itu jadi ghanimah. Demikian pula semua harta-harta yang diambil itu jadi ghanimah. Nah, kemudian ghanimah itu harus dikumpulkan. Kalau di zaman sebelum Rasulullah, ghanimah itu, ya akhi, haram hukumnya. Ya, kalau di zaman Nabi Musa dulu, ghanimah itu dikumpulkan, tiba-tiba Allah kirimkan api, dibakar semua habis. Adapun di zaman Rasulullah, ghanimah itu dihalalkan. Maka diserahkan semuanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun yang membagi-bagikannya. Nah, siapa yang mengambil ghanimah sebelum ya dibagikan, itu disebut dengan gulul. Disebut apa? Gulul. Iya. Dan gulul itu akhirnya menyebabkan seseorang itu akan diazab. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa ada seorang laki-laki yang menjadi pelayan Rasulullah. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan, ya, ia meninggal dunia karena ada yang terkena panah yang nyasar. Terkena panah nyasar, menancap di dadanya, meninggal dunia. Akhirnya para sahabat berkata, "Hani'an lahu bisyahadah." Selamat, dia mati syahid. Apa kata Rasulullah? Kalla, tidak. Ya, sesungguhnya tali sandal yang dia ambil itu sekarang menjadi api neraka di dalam kuburannya. Rupanya dia cuma apa? Mengambil tali sandal. Gara-gara itu ia diadab dalam kuburannya, Pak. Gulul itu. Masuk yang semakna dengan gulul apa, Pak? Korupsi masuk itu, Pak. Ya, memakan harta manusia dengan tanpa hak masuk itu. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis selanjutnya, ya akhi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam, hadis 986, ya. 986. Hadis yang dikutip Abu Dawud, At-Tirmizi, At-Tuhawi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, demikian pula Abu Ya'la, Al-Hakim, Imam Ahmad, Abad bin Humaid, Muhammad bin Makhlad, Ad-Diya dalam Al-Mukhtarah, semuanya dari jalan Wahab bin Jarir. Ia berkata, haddathana Abi, ia berkata, aku mendengar Yunus dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas secara marfu, bahwa Rasulullah SAW sabda, khairus sahabati arba'ah, sebaik-baiknya sahabat itu 4 orang. Wa khairus saraya arba'u mi'ah, dan sebaik-baiknya sariyah itu berjumlah 400. Wa khairul juyushi arba'atu alaf, dan sebaik-baiknya pasukan itu 4000. Wa la yuglabu 12,000 min qillah, dan pasukan yang berjumlah 12,000 tidak akan bisa dikalahkan. Syekh Al-Albani rahimahullah tadinya mensahihkan hadis ini, tapi kemudian beliau rujuk dan beliau menyatakan bahwa hadis ini lemah. Ya, di sini beliau menyebutkan beberapa kelemahan hadis ini. Ya, itu ada di dalam silsilah sahihah di akhirnya. Di situ kemudian Syekh Al-Albani menyatakan, saya merujuk yang tadinya saya mensahihkan, saya katakan hadis ini lemah, jadi tidak bisa dijadikan hujah. Bahkan secara makna pun juga aneh. Kalau pasukan 12,000 gak mungkin kalah, gak mungkin. Buktinya di perang Hunain kaum muslimin jumlahnya 12,000, pasukan musyrikin 4,000. Tapi di perang pertama kalah tidak? Kalah. Gara-gara apa? Gara-gara merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Sampai kemudian Allah abadikan tidak? Dalam surat At-Taubah diabadikan, Pak. Allahu a'lam, karena sudah Isya dan tidak ada tanya jawab setelah Isya. Ya, jadi antum tafadhal mau langsung pulang. Kita tutup, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.